wa ma khalaqtul jinna wal ins. Yuk kita bandingkan di sini penjelasan Quran yang pertama menyebutkan jin, kemudian ins, wal ins. Masya Allah. Perhatikan, dari segi nama saja, ketika dia mulai terlahir, ternyata Allah indah yang melekatkan nilai kemuliaan dalam penamaannya. Dan kemudian dikomparasikan, dibandingkan dengan makhluk lain dari sisi penamaannya. Teman-teman, sekarang lihat ya. Jin disandingkan dengan ins. Dan hampir setiap disebutkan jin dalam Al-Quran, selalu setelahnya ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan kalau jinnya dijamakkan menjadi jinnah, insnya pun dijamakkan menjadi nas. Nah, sekarang perhatikan. Jin, saya lambatkan sedikit. Dalam bahasa Arab, tidaklah disebutkan kecuali setidaknya mengandung tiga arti utama. Satu, setiap Anda menemukan kalimat diawali dengan jim dan nun, itu makna pertamanya sesuatu yang tersembunyi. Ini makna umumnya. Tidak nampak. Jadi jin disebut dengan jin, dari penamaan ini ingin melukiskan kesan bahwa makhluk ini saat tercipta memang gak nampak dalam pandangan kita. Fitrahnya tersembunyi. Jadi mohon maaf ya, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Gak ada kerjaan. Karena fitrah dia diciptakan tersembunyi. Jadi kalau dia sedang nampak-nampak dalam kehidupan, melakukan penampakan, itu jin gak ada kerjaan. Dan yang lebih gak ada kerjaan, kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Sehat mungkin. Karena fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Yang kedua, jin dalam bahasa Arab juga mengandung arti sesuatu yang kasar. Tidak lembut. Kasar. Tidak teratur. Tidak harmoni. Masya Allah. Makanya mohon maaf, ketika dia melakukan penampakan pun, jangankan ada penampakan, gak nampak pun bikin kita gak tenang. Karena perilaku, apalagi kalau sudah menampakkan diri, masuk misalnya pada sosok-sosok manusia. Ya, maaf, saya belum pernah dengar sampai hari ini, ada orang kemasukan jin tiba-tiba jadi lembut. Masuk ke Masjid Al-Ikhlas, sedang kemasukan jin. Ya, Ustadz mohon izin, boleh saya ikut taklim? Gak ada yang begitu. Orang kemasukan jin umumnya meracau, gitu kan? Tindakannya kacau, jadi cenderung dia kasar dalam kehidupan. Ini jin. Yang menarik, saat Allah menciptakan kita manusia, namanya langsung, yang maknanya langsung berlawanan dengan makna jin. Jin disebut jin tersembunyi, manusia disebut ins karena makna pertama dari kata ins itu adalah sesuatu yang nampak, terlihat. Masya Allah. Perhatikan, dari nama sudah beda. Makhluk ini ketika dilahirkan dia nampak, beda dengan jin. Jin tersembunyi, ini nampak. Jadi mustahil ada manusia misalnya perempuan begitu melahirkan bayinya tersembunyi, gak kelihatan. Tangisan. Baik. Dan sebaliknya, jika ada manusia yang telah hadir dalam kehidupannya, maaf, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, maka ada yang salah dalam pribadinya. Masuk ke rumah, ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat belakang. Masya Allah. Ke kantor, sembunyi-sembunyi. Ke taklim, sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Ke pasar, sembunyi-sembunyi. Berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Tidak jauh berbeda dengan, bukan saya yang bilang. Berarti dia sedang punya masalah. Antum lihat ke rumah ya, kalau ada anak masuk ke rumah tiba-tiba sembunyi-sembunyi, tidak mau tampak seperti biasanya, berarti dia sedang punya masalah, karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Jelas? Yang kedua, jin kasar, manusia lembut. Harmoni, ramah. Masya Allah. Dari sini muncul turunan, dari kata ins muncul anas, al-unsu, anis, itu sifatnya. Dari kata al-ins. Saking lembutnya Masya Allah ketika baru dilahirkan dari rahim ibu manapun, maka setiap manusia yang lain pasti akan menyayanginya. Ada yang memujinya, ada yang membelainya, ada yang Masya Allah semua, karena saking kelembutannya, aura kelembutan itu menyebar di sekitarnya. Saya belum pernah temukan ada bayi baru dilahirkan sudah mencela ibunya misalnya. Begitu lahir, kenapa mama melahirkan saya? Gak ada ya, pasti lembut, indah, dipeluk-peluk, belum mandi antum pelukin tuh kan, antum ciumi dan sebagainya, karena lembut. Dan ini fitrah yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu disebut oleh Al-Quran ketika diberi nama ini, sesuai dengan ketentuan dalam agama, dan sesuai dengan aturan yang terletak dalam Al-Quran, maka Masya Allah, Quran surah ke-30, ayat 30. Posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka mulai saat ini, hadapkan diri Anda untuk mengikuti seluruh aturan dalam Islam. Benar. Ya. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan campur adukan dengan yang tidak ada aturannya dalam Islam. Itu hanif namanya. Tapi poinnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya untuk mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitrah manusia itu adalah ini. Lahir dalam keadaan mulia dengan keadaan yang sangat lembut. Jadi antum dimanapun ketika menemukan manusia terlahir, itu bawaan fitrahnya pasti ini, baik. Gak ada manusia yang jahat. Kalau tidak percaya, Anda keluar dari tempat ini, dari masjid misalnya, kemudian Anda kenakan alas kaki yang bukan milik Anda, hati kecilnya pasti akan menolak. Walaupun bukan seorang muslim, dia mengenakan sesuatu yang bukan miliknya, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Anda keluar pakai sepatu orang lain misalnya, hati kecil Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Walaupun non-muslim misalnya, ingin mengambil uang orang lain, hati kecilnya akan berkata, ini salah. Karena ketika terlahir, ada fitrah kebaikan dalam dirinya. Jelas sampai sini?